Selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Masih bareng bersama Sera. Malam hari ini ingin nyanyiin yang terbaik buat kita. Karena engkau lah